Lelahkah kau di ujung tiang atas sana? Enggak letihkah kau berkibar menantang di atas sana? Kucimu yang lusuh penuh debu, merahmu yang luntur bercampur air Bali. Dan terbuang bercuma. Berapa lagi banyak korban berceceran darah tak berdosa. Bukimu yang suci jangan ternoda, merahmu yang berani diterpa hujan. Hormat.